أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Alhamdulillah, insyaAllah. Tuan-tuan, hari ini kita akan sambung pada pembacaan kita Al-Azkar kita. Yang semalam kita berhenti pada kenyataan Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wardah di dalam menyatakan senarai jaluran guru-guru yang menyambungkan di antara beliau sehinggalah kepada pengarang kitab Amalul Yaumi wal Lailah, karangan Al-Imam Ibn Sunni ataupun nama beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Ishaq As-Sunni. Kita akan masuk kepada saya akan bacakan teks bahasa Arab terlebih dahulu. Yang merupakan ucapan Imam Nawawi dalam menyatakan jaluran guru yang menyambungkan di atas beliau sehingga akhirnya bersambung kepada pengarang kitab Amalul Yaumi wal Lailah karangan Ibnu Sunni. Yaqulu Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wardahu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumi mashayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i kutubihi. Allahumma amin. يقول وقد سمعت أنا جميع كتاب ابن السني على شيخنا الإمام الحافظ أبي البقاء خالد بن يوسف ابن سعد بن الحسن رضي الله عنه. قال أخبرنا الإمام العلامة أبو اليمن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن الكندي سنة 260. قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل الأنصاري قال أخبرنا شيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن حمد بن الحسن الدوني قال أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين بن محمد بن الكسار الدينوري قال أخبرنا شيخ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني رضي الله عنه. وإنما ذكرت هذا الإسناد هنا لأني سأنقل من كتاب ابن السني إن شاء الله تعالى جملا، فأحببت تقديم إسناد الكتاب، وهذا مستحسن عند أئمة الحديث وغيرهم. وإنما خصصت ذكر إسناد هذا الكتاب لكونه أجمع الكتب في هذا الفن، وإلا فجميع ما أذكره فيه لي به روايات صحيحة بسماعات متصلة بحمد الله تعالى إلا الشاذ النادر. Masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala pusat yang ke-15. Kesemalam kita berhenti pada fasal yang terakhir, iaitu kita masuk hari ini pada ucapan saya sendiri telah membaca semua isi kitab. Saya sendiri telah membaca semua isi kitab Ibnu Sunni. Ibnu Sunni, lebih tepatnya ada di dalam tu, Ibnu Sunni. Isi kitab Ibnu Sunni ini di bawah pengawasan guru kami Al-Imam Al-Hafiz Abu Bakar Khalid bin Yusuf bin Sa'ad bin Hasan. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Imam Al-Allama Abul Yaman. Tukar tuan-tuan, Abul Yum. Bukan Yaman, Yum. Ya, Y-U-M N, Yum. Yum, Y-U-M-N, bahasa Arab Al-Yumni, Abu'l-Yumni, itu Abu'l-Yum. Zaid, Al-Alama Abu'l-Yum, Abu'l-Yum Zaid bin Hasan, bin Zaid bin Hasan Al-Kindi, pada tahun 602 Hijriah. Beliau berkata, maknanya Imam Nawawi belajar kitab ini daripada guru beliau yang bernama Khalid bin Yusuf. Syekh Khalid bin Yusuf pula meriwayatkan kitab ini daripada guru beliau yang bernama Zaid bin Hasan yang pada tahun 602 Hijriah. Beliau berkata, iaitu Zaid bin Hasan beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Syekh Al-Imam Abul Hasan Sa'ad Al-Khair bin Muhammad bin Sahal Al-Ansari. Beliau berkata, iaitu Syekh Sa'ad Al-Khair pula kata, telah menceritakan kepada kami Syekh Al-Imam Abu Muhammad Abdul Rahman bin Ahmad. Tuan-tuan tukar Ahmad tu, tukar kepada Hamd. H-A-M-D. Hamd. Abdul Rahman bin Hamd, bukan Abdul Rahman bin Ahmad. Telah menceritakan kepada kami Syekh Al-Imam Abu Muhammad Abdul Rahman bin Hamd bin Hasan Ad-Dauni. Tuan-tuan tukar kepada Ad-Duni. Bukan Ad-Dauni, ya. Ad-Duni. Beliau berkata, iaitu Syekh Abdul Rahman bin Hamd Ad-Duni berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Qadi Abu Yas Abu Nasr Ahmad bin Hussein bin Muhammad bin Kassar Ad-Dainuri. Tuan-tuan tukar kepada Ad-Dinawari. Ad-Dinawari. Al-Kassar Ad-Dinawari. Bukan Ad-Dainuri, Ad-Dinawari. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Syekh Abu Bakr Ahmad bin Muhammad bin Ishaq As-Sunni. Jadi ini adalah jalulan guru-guru yang menyambung di antara Imam Nawawi sehinggalah kepada pengarang kitab Amalul Yaumi wal Lailah, iaitu yang dikarang oleh Ibn Sunni atau nama betulnya Ahmad bin Muhammad bin Ishaq. Semalam kita dah bincang, Imam Nawawi kata ulama yang telah membincangkan khusus zikir-zikir harian ini di dalam kitab-kitab mereka dengan didatangkan sekali sanad-sanad hadisnya, antara yang terbaik adalah Amalul Yaumi wal Lailah karangan Imam Nasa'i. Namun yang lebih baik daripada Amalul Yaumi wal Lailah karangan Imam Nasa'i adalah kitab yang namanya juga Amalul Yaumi wal Lailah, tetapi yang dikarang oleh Ibn Sunni. Sebab tu Imam Nawawi mendatangkan jaluran guru yang menyambungkan di antara beliau sehinggalah kepada Ibn Sunni. Saya sebutkan sanad ini kerana dalam perbahasan berikut saya sering mengambil isi kitab Ibn Sunni, insyaAllah. Maknanya isi kandung Al-Azghani banyak dipetik daripada karangan Amalul Yaumi wal Lailah karangan Al-Imam Ibn Sunni. Oleh yang demikian, saya terutama sebelum membawakan itu, terutama saya suka membawakan. Oleh yang demikian, saya suka. Tambah kalimah suka selepas saya tu. Oleh yang demikian, saya suka membawakan sanad kitab tersebut kerana faedah seperti ini dianggap baik oleh para ulama ahli hadis, terutama sikit, dan ulama-ulama yang lain. Oleh para ulama ahli hadis dan ulama-ulama yang lain. Sebab tu biasanya bila kami mengaji dengan para mana-mana masyayikh sana pun, mereka akan menyatakan salah silah sanad yang menyambungkan dengan beliau sehinggalah kepada pengarang kitab yang kami belajar daripada guru tersebut. Kali ini dianggap satu benda yang baik. Kita menyatakan salah silah keturunan di antara kita sampai kepada pengarang. Kalau kita ada gen kita, kita ada salah silah keturunan kita. Saya anak kepada ayah saya, Pak Husin. Ayah saya anak kepada datuk saya nama Yusuf. Yusuf anak kepada moyang saya nama Din. Jadi bersambung gitu. Baik, dalam ilmu juga begitu. Siapa ayah saya dalam ilmu? Okay. Untuk kitab ni, ayah saya dalam ilmu bagi kita Al-Azgar adalah kitab adalah Syekh Muhammad bin Abdul Ba'is. Jadi saya belajar kitab ni daripada Syekh Muhammad bin Abdul Ba'is. Syekh Muhammad belajar pada guru dia bersambung sehinggalah kepada Al-Imam Nawawi. Jadi sebab itulah para ulama akan menyebut salah silah nama guru, kerana bila menyebut nama-nama orang soleh akan membawa kepada keberkatan. Apatah lagi guru-guru yang telah menyambungkan kita sehingga kita dapat mempelajari ucapan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, saya suka membawakan sanad kitab tersebut kerana kaedah seperti ini dianggap, kerana kaedah seperti ini iaitu mendatangkan sanad tadi dianggap baik oleh para ulama hadis dan juga ulama-ulama yang lain. Saya khususkan dengan menyebutkan sanad kitab ini kerana kitab ini merupakan kitab yang paling lengkap dalam kajian masalah ini. Kenapa tak datangkan sanad kitab yang lain? Imam Nawawi juga ada sanad kitab yang lain. Tapi kenapa disebut kitab ini saja? Sebab kitab ini telah kita sebutkan adalah kitab yang paling terbaik sekali di dalam membicarakan hadis-hadis yang menceritakan tentang zikir-zikir harian. Seluruh riwayat sahih. Okay, sebelum kalimah seluruh tu tuan-tuan basket pun begitu sebelum kalimah seluruh tu. Selepas kalimah masalah ini, sebelum kita nak baca seluruh riwayat hadis tu, riwayat sahih tu tuan-tuan tambah sikit pun begitu. Cuba terima. Pun begitu ya. Okey, sebelum kalimah sebelum kita tak tambah sikit pun begitu. Sini riwayat itu pun begitu. Ya? Pun begitu, seluruh riwayat sahih yang saya sebutkan dalam kitab saya, iaitu kitab Al-Azkar ini, memiliki sanad yang bersambung. Alhamdulillah, kecuali hanya sedikit saja yang lemah. Tentu tukar kalimah lemah tu kepada kalimah jarang. Ya? Jadi Al-Imam Nawawi ingin menyatakan, bukanlah bermaksud bila saya datangkan sanad kitab Amal Yaum wa Lailah Ibnu Sunni, maksudnya hanya kitab ni saja yang saya ada sana. Tapi seluruh kitab, seluruh hadis-hadis yang saya muatkan dalam kitab Al-Azkar, Imam Bukhari ke, Imam Muslim ke, Ibn Majah ke, apa ke, sebenarnya saya telah memiliki sanad yang menyambungkan di atas saya kepada pengarang kitab-kitab tersebut. Ya. Seluruh riwayat sahih yang saya sebutkan dalam kitab saya, dan kitab, itu kita alaskan, saya memiliki sanad yang bersambung, kata beliau. Alhamdulillah, kecuali hanya sedikit saja yang jarang. Ada juga hadis-hadis yang beliau datangkan di sini, beliau petik daripada kitab tertentu, tapi beliau tidak mempunyai rentetan guru yang menyambungkan antara beliau sehinggalah kepada pengarang kitab tersebut. Cuma beliau jumpa kitab tu dan memiliki kitab tersebut dan nukilkan daripada kitab tersebut. Tapi perkara ini terlalu jarang. Kebanyakan hadis yang ada dalam kitab Al-Azkar, Al-Imam Nawawi mempunyai salah silah sanad yang bersambung di antara beliau sehinggalah kepada pengarang kitab-kitab tersebut. Di antara riwayat yang sahih adalah apa yang saya nukilkan dari kitab hadis yang lima yang merupakan dasar dari agama Islam, yakni As-Sahihain, karya Bukhari dan juga Muslim. Itu saya Bukhari, saya Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi dan Sunan An-Nasai. Selain itu, di antaranya lagi berupa kitab Masanid. Kitab Masanid ni memang kitab-kitab hadis yang ditulis berdasarkan nama para sahabat. Contoh macam Ustaz Imam Ahmad ni. Kita baca, kita akan jumpa. Mula-mula sekali didatangkan. Okey, segala hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, semuanya didatangkan. Tak kira apa bab sekalipun. Tapi kalau macam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nabi Daud, dia akan susun berdasarkan perbahasan fiqh. Mula-mula kitab Taharah, lepas tu kitab Salah. Dan dalam tu didatangkan hadis-hadis yang menceritakan tentang bab-bab tersebut, tak kira siapa pula sahabat yang meriwayatkan. Kalau dalam kitab-kitab Musnad ni, kitab-kitab Masanid, yang didatangkan adalah hadis berdasarkan siapa yang meriwayatkan, tak kira apa bab sekalipun. Itu beza di antara kitab Sahih ataupun kitab Sunan dengan kitab Masanid. Selain itu, okey, antaranya lagi berupa kitab Masanid dan Sunan seperti Al-Muwatta' karya Imam Malik, Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Abu Uwanah. Tuan-tuan tukar kepada Awanah. Bukan Uwanah, Awanah. Musnad Abu Awanah. Yu tu tukar kepada E. Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darqutni, Sunan Al-Baihaqi dan kitab-kitab hadis yang lain yang akan anda lihat nanti insya-Allah. Semua yang saya sebutkan itu saya riwayatkan dengan sanad bersambung sampai kepada penulisnya masing-masing, wallahu a'lam. Jadi kita akan sebentar kita akan lihat hadis yang didatangkan oleh Imam Nawawi dan kita tahulah maknanya sebenarnya di antara Imam Nawawi memang bersambung sampai kepada sekarang. Cuma dalam azkar ini tidak dinyatakan dengan rinci sanad-sanad yang menyambungkan di antara Al-Imam Imam Nawawi sehingga pada pengarang, melainkan dalam buah pergadaan. Contoh macam tadi, sanad Imam Nawawi yang bersambung sehingga kepada Ibnu Sunni, pengarang kitab Amalul Yaum kepada dia. InsyaAllah tuan-tuan, ada rezeki nanti kita akan masuk kepada pasal yang seterusnya, iaitu yang berbunyi hadis-hadis yang saya kemukakan dalam kitab ini, saya alamatkan kepada kitab-kitab hadis yang termasuk. Kita akan masuk kepada fasal yang khususnya pada masa-masa yang mendatang insya-Allah. Aku lupa di hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.